أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاتقوا الله عزكم الله. قوم مسلمين yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kembali kita lanjutkan pembahasan kita membaca kitab tafsir Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, dan memasuki ayat berikutnya, ayat yang ke-45 hingga 48 dari surat Al-Baqarah. Qala Sa'di rahimahullah fi bayan kalamillah ta'ala: wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Ya bani Israil, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsharun. Berkata Syekh Sa'di dalam menjelaskan firman Allah Ta'ala yang artinya, isti'anahlah kalian, mohon pertolonganlah kalian dengan sabar dan sholat. Dan bahwasannya sholat itu adalah perkara yang besar dan berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yakni orang-orang yang merasa yakin bahwasannya mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka, berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, dan bahwasannya mereka akan dikembalikan kepadanya. Kemudian Allah Azza wa Jal memberitakan tentang Bani Israel, memerintahkan kepada mereka dengan seruan, panggilan, ya Bani Israel, wahai sekalian Bani Israel. Dipanggil dengan nama keturunan dari seorang yang mulia, rasul dari rasul-rasul Allah. Maka ini adalah panggilan kemuliaan sebetulnya Bani Israel, yakni keturunan Israel, di mana Israel adalah Ya'qub alaihi salam. Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat atas kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan bahwasanya diriku telah melebihkan kalian, mengunggulkan kalian atas alami makhluk-makhluk yang lainnya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'a, dan bertakwalah kalian, hati-hatilah kalian dari suatu hari di mana pada hari tersebut satu jiwa tidaklah bermanfaat pada jiwa yang lainnya. Wala yuqbalu minha syafa'ah, tidak bisa diterima padanya syafa'ah. Wala yu'khadhu minha 'adl, tidak pula diambil darinya tebusan. Wala hum yunsharun, tidak pula mereka mendapatkan pertolongan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan akan keberadaan satu hari yang pasti datang, hari kiamat, hari hisab, hari perhitungan, di di mana pada hari perhitungan amal tersebut masing-masing orang berdiri sendiri, tidak akan bisa diberi atau memberi kebaikan kepada orang lain. Seluruh daripada hubungan terputus. Fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalun. Tidak ada ansab. Ya. Tidak ada hubungan nasab pada hari ini. Tidak pula mereka saling berbicara satu dengan yang lain. Tidak diterima syafaat. Memberi dengan sukarela tidak. Diminta dengan syafaatnya juga tidak. Atau dengan cara menebus dirinya juga tidak. Semua daripada kemungkinan-kemungkinan itu dinafikan dalam ayat ini. Dan mereka tidak akan bisa ditolong. Qala Syekh Sa'di rahimahullah. Syekh Sa'di menyatakan dalam menjelaskan ayat yang pertama kita baca tadi, wasta'inu bis-shabri was-shalah, amarahumullah an yasta'inu fi umurihim kulliha bis-shabr bi jami' anwa'ihi. Allah memerintahkan mereka agar mereka isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah dalam seluruh urusan-urusan mereka semuanya dengan perantara kesabaran mereka. Sabar bi jami' anwa'i, sabar dengan segala macam bentuknya. Orang yang melakukan kesabaran ini, tiga macam kesabaran, maka dia telah melakukan satu ibadah yang besar yang dengannya dia bisa berwasilah kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap urusan dan perkara. Isti'anah kepada Allah bisabr, dengan kesabaran. Yang dilakukan kesabaran-kesabaran dalam tiga perkara, maka dengan itu Allah Azza wa Jalla akan memberikan bantuannya, pertolongannya kepadamu. Apa tiga perkara tersebut? Wa huwa as-sabr ala ta'atillah hatta yu'addiyah. Yani sabar di atas ketaatan kepada Allah sampai dia tunaikan. Ketaatan-ketaatan semuanya butuh kepada kesabaran untuk menjalaninya. Satu macam ketaatan misalnya sholat berjamaah di masjid bagi kaum pria. Pagi hari masih dingin, dia terpanggil dengan panggilan adzan. Berat, butuh kesabaran bangun pagi, mengambil air wudu. Belum lagi kalau pas musim dingin, tentu itu merupakan masyaqqah, berat. Tetapi dijalani, sabar. Sabar di dalam puasa perintah Allah Subhanahu wa taala, menahan lapar dahaga, menahan daripada syahwatnya, menahan daripada segala macam perkara yang akan membatalkan puasa. Butuh kepada kesabaran. Mengeluarkan hartanya, zakat. Harta dia yang dia cari dengan peluhnya kemudian dikasihkan kepada orang. Dikeluarkan sebagai zakat, ini juga butuh kepada kesabaran. Karena manusia pada dasarnya, pada dirinya, kecintaan terhadap harta. Demikian pula ibadah haji itu juga butuh kepada kesabaran dan seterusnya. Maka kesabaran yang pertama adalah ala ta'ah, di atas ketaatan sampai tertunaikan segala apa saja yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk dalam hal ini menuntut ilmu, ini juga merupakan perkara yang diperintahkan. Berbuat baik kepada sesama, menjaga ukhuwah, suka memaafkan, berbicara yang baik, memberikan nasihat kepada teman, menolong meringankan beban temannya, saudaranya, sesama muslimin. Ini juga merupakan bentuk daripada ta'ah, menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menghargai orang yang memiliki ilmu, menghormati mereka, dan seterusnya. Al-muhim tentunya ya, makarimul akhlak itu banyak sekali jumlahnya, bentuknya juga amalan-amalan soleh yang diperintahkan juga banyak sekali ragamnya. Maka sabar di atas itu semua. Wasabur an ma'siyatillah hatta yatrukaha, dan bersabar terhadap kemaksiatan hingga dia mampu meninggalkannya. Sabar terhadap kemaksiatan sehingga dengan kesabaran tersebut dia tidak menjalankan kemaksiatan. Kenapa dikatakan terkait dengan kemaksiatan juga sabar? Iya, karena jiwa begitu sangat kuat menarik dan menyeret seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Maka berat sekali rasanya untuk kemudian menyelisih daripada syahwat, menyelisih daripada ajakan jiwanya, bisikan hatinya untuk melakukan dan melampiaskan kepuasan-kepuasan syahwatnya. Hanya orang-orang yang bersabar yang sanggup untuk melakukannya, membentengi dirinya daripada syahwat. Perkara-perkara maksiat tentu jumlahnya sangat banyak sekali. Maka segala macam bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu adalah kemaksiatan. Menjaga matanya dari hal-hal yang diharamkan, menjaga telinganya, menjaga tangannya, menjaga lisannya, menjaga kakinya, menjaga pikirannya, menjaga hatinya, dan seterusnya. Dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Ini semua juga butuh kepada kesabaran. Wasabr ala aqdarillah al-mu'limah. Dan yang ketiga adalah sabar menghadapi ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan, yang yakni terasa berat dan pahit, yang menyengsarakan. Tapi itu kita tahu bahwa itu adalah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Di saat diberi rasa sakit, sabar. Jalani dengan kesabaran. Di saat tertimpa musibah, sabar. Musibah banyak sekali bentuknya. Walanabluwannakum bisyai minal khauf wal ju' wa nafsin minal amwal wa nufus wasamarat. Benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa lapar, dan kekurangan harta benda, bahkan juga jiwa, kematian, juga gagal panen, samarat. Itu semua adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan dari Allah Azza wa Jalla yang butuh padanya kesabaran. Di saat diuji dengan kematian orang yang paling kita cintai, entah itu orang tua kita, ya, anak istri kita, keluarga kita, saudara kita, ataupun siapa saja yang kita cintai, kita tahu bahwa itu merupakan ketentuan dari Allah. Dan setiap kita pun akan bermuara dengan muara yang sama, kematian. Tidak ada yang bisa lari darinya. Kita hanya tinggal menunggu daripada panggilan. Maka di saat menghadapi ujian-ujian tersebut, sabar. Sabar dalam menghadapi ujian-ujian, musibah, petaka, takdir yang bersifat menyakitkan, menyengsarakan, memberatkan seperti ini, ada tiga macam. Yakni sabar hatinya, pasrahkan hati kita kepada Allah, tawakal Allah, sadar bahwasannya itu merupakan ketetapan Allah Azza wa Jalla, bukan dalam hatinya penuh dengan rasa ketidakpuasan, ya, bahkan kemarahan. Sabar lisannya mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi ma'a wa lahu ma'akhadha wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Milik Allah apa yang dia kasihkan, milik Allah pula apa yang dia ambil, dan segala sesuatu di sisinya ada ketetapan, ya, tidak ada yang bisa lepas daripada ketetapan Allah. Allahumma jumni fi musibati wa khlufi qayyamin minha. Ya Allah, berikanlah pahala pada musibahku ini dan gantikanlah yang lebih baik dari ini. Ini bentuk daripada kesabaran dengan lisan. Dan yang ketiga adalah dengan jawari, dengan anggota badan kita, dengan lisan. Tidak boleh dengan ratapan, dengan menyebut kebaikan-kebaikan sambil mengatakan, kenapa engkau meninggal dunia padahal engkau demikian dan demikian? Kenapa ya Allah engkau mengambil bulan? Kenapa engkau mengambilnya ya Allah padahal dia ini demikian dan demikian? Ini namanya i'tiraf ta'ala qadarillah, protes terhadap ketetapan Allah. Tidak boleh. Perkaranya berat. Niyahat, meratap dengan badannya, tidak kemudian membentur-benturkan kepala, tidak kemudian menampar-nampar pipinya, tidak kemudian gulung-gulung di lantai, tidak kemudian robek-robek baju, tidak kemudian mukuli pohon, dan semisalnya. Perkara-perkara, tindakan-tindakan yang itu menunjukkan akan ketidakpuasan terhadap ketetapan Allah Azza wa Jalla. Fabi sabri wa hafz nafsi ala ma amara Allah bis sabr alai ma'una azima ala kulli amrin min al-umur. Maka dengan kesabaran dan menahan jiwa kita atas apa yang Allah perintahkan bersabar atasnya merupakan ma'una azima. Itu merupakan bentuk sesuatu yang akan bisa memberikan pertolongan kepada kita, pertolongan yang besar pada setiap urusan kita. Waman yata sobar, sobarullah. Waman yata sobar, sobarullah. Atau yusabbirullah. Barang siapa yang dia memaksakan dirinya untuk bisa sabar, maka Allah akan berikan kemampuan kepada dia untuk bisa bersabar. Jadi kesabaran butuh dipaksakan. Memang berat, akan tetapi harus dikembleng. Kita, orang-orang yang beriman, yang mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah, ya kan? Meyakini ini sebagai takdir. Yang meyakini bahwasannya segala sesuatu yang menimpa kita dari kejelekan-kejelekan, sekecil apapun, menjadi pelebur dosa. Menjadi pelebur dosa. Meningkatkan derajat di sisi Allah Azza wa Jalla jika kita bersabar. Kita mengetahui ini, maka tentunya hal-hal tersebut lebih memudahkan kita untuk bisa bersabar. Sedangkan orang-orang kafir yang mereka tidak memiliki keyakinan-keyakinan tersebut, ya, sebagian mereka bisa bersabar. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan hal tersebut di dalam firman-Nya, "In ta'lamu fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Wa tabjuna minallahi ma la yarju." Jika kalian terluka, maka mereka pun juga terluka. sedangkan kalian mengharapkan dari sisi Allah apa yang tidak mereka harapkan. Ada satu poin yang tidak ada pada mereka. Mereka bisa. Kenapa kalian tidak? Justru sepantasnya bagi orang-orang yang beriman jauh lebih bisa menghadapi segala sesuatu dengan kesabaran. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya kesabaran. Wa kadzalika shalah. Kemudian kedua adalah salat. Allati hiya mizanul iman. Di mana salat ini merupakan timbangan keimanan. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kita dengan mereka, orang-orang munafikin, adalah salat. Faman taraka faqad kafar. Orang yang meninggalkannya berarti dia kafir. Selama orang-orang munafik tersebut masih menjalankan salat secara zahir, maka dihukumi sebagai muslim secara zahir. Ya. Dibiarkan. Tetapi kalau mereka berani meninggalkan sholat, maka hukumannya sudah jelas bagi siapa yang meninggalkan sholat. Maka perjanjian kita dengan mereka adalah sholat. Ini merupakan mizanul iman, timbangan daripada keimanan. Juga tanha anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana dalam firman-Nya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau orang dia sholat tetapi pekerjaannya masih pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang keji, maka menunjukkan bahwa sholatnya tidak beres. Sholatnya tidak beres. Bukan apa yang diberitakan di dalam Al-Quran ini keliru atau tidak berlaku pada dia. Tidak. Tetapi tidak beres dalam dia menjalankan sholat. Apabila seseorang benar dan baik sholatnya, niscaya akan baik pula perbuatan-perbuatannya. Dan karenanya pertama kali akan dihisab di hari kiamat nanti adalah sholatnya, sholat seseorang. Awal ma yuhasabu bil 'abdi yawma qiyamah as-shalah. Fa in salahat salaha sa'ir 'amali wa in fasadat fasada sa'ir 'amali. Yang pertama kali dihisab pada setiap hamba adalah sholatnya. Kalau baik maka baik seluruh amalannya, kalau jelek maka jelek pula seluruh amalannya. Jadi dengan sholat tersebut yusba'an biha ala kulli amrin minal umur. Seseorang menjadikannya sebagai wasilah, dimintai pertolongan dengannya. Yang diminta adalah Allah Subhanahu wa taala. Salat sebagai sarananya, wasilah. Ala kulli amrin minal umur, dari segala perkara. Perkara apa saja? Wa innaha ay as-shalah, dan bahwasanya salat itu la katiratun ay syaqqah, yakni berat, sulit. Illa 'ala al-khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Hanya orang-orang yang khusyuk saja yang bisa menjalankan salat dengan ringan. Fa inna salatun alaihim khafifah. Orang-orang yang khusyuk, dia akan sanggup menjalankan sholat dengan sangat mudah dan ringan. Menjalankan sholat dengan mudah dan ringan. Datangnya waktu-waktu sholat adalah waktu yang sangat dirindukan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang khusyuk. Adapun orang-orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya, maka sholat adalah beban. datangnya waktu sholat adalah perkara yang berat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan al-falah, kesuksesan, keberuntungan, kebahagiaan itu bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, bukan bagi orang-orang yang menjalankan, sekedar menjalankan sholat. Tetapi Allah menyatakan, qada aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang di dalam sholat-sholat mereka itu khusyuk, sholatnya khusyuk. Khusyuk letaknya di dalam hati, di dalam dada kita ini ya, di dalam jiwa kita. Itu khusyuk letaknya di dalam hati, yang melahirkan khudu' pada badan kita, terlihat pada anggota badan kita, pandangan menunduk ke arah tempat sujudnya ya, tangan bersedekap, bacaan dalam sholatnya betul-betul dia perhatikan gerakan-gerakannya, tuma'ninahnya. Kekhusyuan di dalam hatinya menghadirkan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah Allah ada di hadapannya, yang dia sedang bermunajat kepadanya. Ini khusyuk. Dan setiap orang berbeda-beda dalam peringkat kekhusyuan, satu dengan yang lain berbeda. Karena khusyuk wa khasyatullah wa raja' ma 'indah yujibu lahu fi'laha munsarihan sadru bitaraqqubihi lithawab wa khasyatihi min al-'iqab. Karena khusyuk dan rasa takutnya kepada Allah dan pengharapannya terhadap apa yang ada di sisinya, itu mengharuskan dia untuk mengerjakan sholatnya dengan dada yang lapang, dengan mengharapkan pahala, dengan rasa takut daripada iqab, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Bihilami man lam yakun kadzalik. Berbeda dengan orang yang tidak demikian keadaannya, tidak khusyuk, tidak memiliki khusyuk, tidak memiliki rojak. Fa innahu la da'i lahu yad'uhu ilaiha. Maka tidak ada dorongan motivasi yang mengajak dia untuk menjalankan sholatnya. Orang yang tidak khusyuk, apa yang akan membawa kepada dia untuk kemudian dengan dalam menjalankan sholat? Hatinya lari dari Allah Azza wa Jalla, hatinya jauh. Dalam kehidupannya seolah-olah tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi dia berada di tempat yang sangat jauh dan gelap, sama sekali tidak terlihat oleh hatinya. Sehingga dia pun berjalan di atas kesesatan, kegelapan, karena cahaya dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada pada jiwanya. Maka seruan azan yang bertalu-talu terdengar di telinganya bagaikan seruan yang sayup-sayup, sangat jauh jaraknya. Aktivitas dia tetap berjalan. Semua daripada kegiatan dia tetap dia jalankan, seolah-olah tidak ada maknanya sama sekali. Ada panggilan-panggilan Allah Azza wa Jalla, panggilan untuk mengajak kepada kemaslahatan, kesuksesan, kebahagiaan, keberuntungan. Justru mungkin suara kidung lebih dia senangi daripada suara azan. Alhamdulillah. Suara musik lebih dia gandrungi daripada suara azan. mendengar suara azan justru bersenandung lebih kencang. Wallahul musta'an. Maka keadaan yang seperti ini, karena tidak ada yang membawa kepada motivasi menjalankan sholat, tentunya perkara sholat perkara yang sangat berat bagi dia. Wa idza fa'alaha sarat min aqallil asya' alaihi. Kalaupun dia pernah melakukannya, maka itu perkara yang sangat berat sekali bagi dia menjalankan sholat tersebut. Perkara yang sangat berat bagi dia. Karena bukan orang-orang yang khusyuk, yang tunduk, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khusyuk huwa khudu'ul qalbi wa tuma'ninatuhu wa sukunuhu lillahi ta'ala wa inkisaruhu baina yadayhi dhullan wa iftiqaran wa imanan bihi wa biliqai. Dan khusyuk itu merupakan ketundukan hati dan ketenteraman jiwa dan ketenangannya di hadapan Allah Azza wa Jal, dan tercabarnya hati di hadapan Allah dengan penuh kerendahan, dengan penuh rasa butuh kepadanya, dengan penuh keimanan, kepercayaan bahwa dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Sehingga Allah menyatakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin alladziina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang khusyuk adalah orang-orang yang yakin pasti akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Lihada qala alladziina yadhunnun ay yastayqinun. Allah melanjutkan di dalam firman-Nya tadi, orang-orang khusyuk adalah orang-orang yang merasa yakin annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka. Fayujazihim bi'amalihim, sehingga kemudian Allah akan membalasi mereka dengan amalan-amalan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya mereka hanya akan dikembalikan kepadanya semata. Fahadha alladhi khaffafa 'alaihimul ibadah, maka inilah yang menyebabkan mereka kemudian merasa sangat ringan dalam beribadah. Merasa sangat ringan dalam beribadah. Wa aujaba lahum at-tasalli fil musibah. Dan yang membawa kepada mereka at-tasalli, tasalli yakni memberikan hiburan, menghibur mereka dalam musibah, menghasilkan bagi mereka hiburan dalam musibah, karena khusyuknya jiwa-jiwa mereka, kecintaan terhadap dunia ya masih ada namanya manusia, ya, memang demikian kodratnya. Tetapi di saat kemudian sebagian dari dunianya atau bahkan seluruhnya diambil oleh si pemilik, karena itu harta titipan, maka di saat dia kehilangan itu semua, dia pun mengikhlaskannya, meminta kepada Allah yang lebih baik gantinya. Itu orang-orang yang khusyuk. Musibah sebesar apapun, kekhusyuan akan menjadi tasliyah bagi dirinya, penghibur lara dari dukanya. Sehingga ya memang hanya kepada orang-orang khusus saja hal ini bisa berlaku. Namun wa nafasa anhumul quraba, dan dengan kekhusyuan tersebut pula akan mampu menghilangkan dari mereka berbagai macam qurabat, petaka. Wa zajjarahum an fi'li sayyi'at, dan akan mengendalikan mereka dari melakukan perbuatan-perbuatan jelek. Fahaula lahumun na'imul muqim fil ghurafat al-'aliyah, maka mereka-mereka ini, orang-orang yang khusyuk ini, mereka akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tetap berada di kamar-kamar yang tinggi di dalam surga. Jadi kamar-kamar surga itu bertingkat-tingkat. tinggi. Wa amma man lam yu'min bi liqa'i rabbih kanat as-salatu wa ghayruha min al-ibadat min ashaqqi syai' 'alayhi. Adapun orang-orang yang tidak beriman dengan perjumpaannya dengan Allah Azza wa Jalla, maka salat dan yang semisalnya daripada ibadah-ibadah itu merupakan perkara yang paling berat atas dirinya. Salat dan yang selainnya daripada ibadah-ibadah itu begitu sangat berat. Bahkan jangankan untuk dirinya menjalankannya, melihat orang lain menjalankan ketaatan, menjalankan daripada ibadah, itu berat bagi dia. Mendengar suara lantunan azan, berat bagi dia. Melihat wanita pakai hijab, niqab, berat bagi dia. Kenapa? Karena tidak ada khusyuk di dalam jiwanya. Ruhnya wihsyah, liar dalam tubuhnya. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam biswad. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Tafilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum.